Kiwe si gananya lalaki dengan duit teh melahan eta wae. Buntang banting nyar duit berang peting ngalembur nepi ka dering melahan taun kahujanan kapanasan kaanginan unggal usik nyeri cangkeng melahan taun nyar duit pahibut ukur kertal ngoprot kesang haredang ukur kertal pusing tujuh kuriling mikiran taun sakala ukur kertal melaan taun ampir kape lalaki di alam dunia digawe sate kangkola melaan taun anu kuli, anu supir, anu hansip, anu dagang, jeung nu maling, melaan taun. Bisa jagjag waringkas mun sebetaun, bisa leles ngalempreh lantaran taun. Loba jalma nupai lantaran taun, temanggi kejo sapoe, nu ngerebet taun. Katanya kacawoka omat-omat montong wakang leres daturing mah ngomongkeun beuteung ringkas mun sebetaun bisa leles ngalempreh lantaran taun loba jalma nupai lantaran taun temanggi kejo sapoe nu ngarebet taun omat-omat montong wakang leres tong wakanya kacawoka ngomongkeun beuteung.